Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tafadhal. أعطي المكان ده قدر الصوت. Kitabnya itu mengganggu kalau dari depannya itu nanti salah lihat, salah i'rab. Nah. Alfa, nah. Kata wahidah. Alfa fa'ab. Kata fi'lun madin mughayyiru sighah mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Fatha alamat at-ta'kid. Hurrijat li'ltiqa'i as-sakinayn. Wa kanat al-harakatu al-fathatu. Dihafalkan yang di sini. Labas. Yang penting intinya tuh bukan hanya hafal saja, tapi faham. Berawal dari irob-irob yang diajarkan di sini, biasanya dihafalkan. Nanti terbiasa. Penting faham. Nah. Jadi ketika misalnya tidak ada di situ, enggak bingung gitu lah. Harus tetap bisa mengi'rab. Al-alif. Mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in na'ibil fa'il. Nah, alif apa ini? Hah? Bukan. Harus pakai pemahaman. Alif. Dhamir kan? Dhamir muttasil, ya. Alif apa namanya? Alif tasniyah. Nah, alif tasniyah. Katan maf'ulun mutlaq mubayyinun li 'adadi 'amilihi wa huwa mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Wahidatan na'tun li sifah. Tawam. Na'tun sama sehingga sama. Na'tun li dukatan. Baik, terus. Wa na'tun. Zahiratu ala akhir. Nah. Baik. Selanjut, anwa'ul maf'ulil mutlak. Macam-macam maf'ul mutlak. Qala Ibn Ajurum rahimahullah wa huwa qismani. Dan lafzul mutlak terbagi menjadi dua macam, lafziyun wa ma'nawiyun. Lafziyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafzuhu lafz fi'lihi fa huwa lafziyun. Fa in wafaqa lafzuhu, apabila lafadznya sama dengan lafadz fi'ilnya, maka itu lafziyun. Maf'ul mutlak lafzi. Salafat gitu. Ya. Nahu qataltuhu qatlan. Aku benar-benar telah membunuh dia. Nah, wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Apabila makna fi'ilnya, apabila bahwa in wafaqa makna fi'li duna lafzi, apabila maf'ul mutlak itu menyamai makna fi'ilnya, tidak lafadznya, jadi sinonim dari segi makna, lafadz berbeda, fahuwa ma'nawiyun, semakna. Nahwa jalastu ku'udan. Ya, karena masdar jalasa bukan ku'udan, tapi julusan, jelas itu julusan. Nah, wa kuntu wukufan, masdar kum, qoma adalah kuntu qiyaman, tapi ini wukufan, tapi semakna wa ma asbaha dzalika. Aqulu qala syarih hadahu Allah, aqul yanqasimu al-masdaru alladhi yansabu, masdar yang dinasab sebagai maf'ul mutlaq terbagi ala annahu maf'ul mutlaq, yang dinasab sebagai maf'ul mutlaq, yang qasimu ila qismain terbagi menjadi dua macam, ahaduhuma lafziyun wa huwa al-akthar. Jadi maf'ul mutlaq lafzi ini yang terbanyak ya, ini yang lebih banyak. Walihada bada'a bihi al-musannif, oleh karena ini al-musannif memulai dengannya karena itu yang terbanyak. Wa tsani ma'nawi fa amma al-lafziyu fa huwa alladhi wasiqu fi'l yuwafiqu fi'lahu yuwafiqu fi'lahu ya nah fa huwa alladhi yuwafiqu fi'lahu, yaitu maf'ul mutlaq yang yuwafiqu fi'lahu menyamai fi'ilnya ya, fi'ilnya an-nasibah. An-nasibah di sini na'at terhadap apa? Terhadap fi'ilah. Yuwafiqu fi'lahu an-nasibah lahu, menyamai fi'ilnya yang menasabnya, fi hurufihi wa ma'nahu, dalam hal huruf-hurufnya dan maknanya. Nahu fariha farohan, wa qatala qatlan. Fariha farohan, dia benar-benar bergembira ya, qatala qatlan, dia benar-benar telah membunuhnya. Jadi anak ketika kita mengatakan, kita tambahkan kata benar-benar atau sungguh-sungguh, karena sudah kita ketahui bahwa ini adalah mu'akkid li amili, ya kan? Ya, ini mempertegas amilnya, mempertegas ya bahwa itu benar-benar terjadi. Naam. Fa kullun masing-masing, jadi masing-masing min farahan wa qatlan maf'ulun mutlaqun lafziyun. Karena wafaqa fi'lahu an-nasiba lahu wa huwa fariha wa qatala. Filat itu makna, karena dia menyamai fi'ilnya yang menasabnya dalam hal ini, yaitu fariha dan qatala. Filat itu makna dalam hal lafaz dan maknanya. Fa inna hurufahuma wahidatun, karena huruf keduanya sama, satu sama, wa ma'nahuma wahid, dan maknanya sama. Hurufnya semuanya sama, maknanya semuanya sama. Naam, fariha farahan. Dia rabu ringan ini. Hah? Dah? Tidak. Arsil Muqaddir. Kabur as-sawit. Fariha fi'il madi mabinun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa wujuban wa maf'ul mutlaq maf'ulul mutlaq muakkidun li'amilihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fath dhahiratu ala akhirih. Tayyib, qatara qatlan sama i'rabnya ya. Tapi wa amal ma'nawi, adapun al-ma'nawi, fahuwa alladhi wasiqu fi'lahu an-nasiba lahu fi ma'nahu duna hurufi, yang menyamai fi'ilnya yang menasabnya dalam hal makna tanpa huruf-hurufnya. Sinonim. Naam. Nahu jalastu qu'udan wa kuntu uqufan, di i'rab salah satunya ya. Fa qu'udan maf'ulun mutlaqun ma'nawiyyun li'annahu wafaqa fi'lahu an-nasiba lahu wa huwa jalastu fi ma'nahu duna hurufi, karena menyamai fi'il yang menasabnya ya, yaitu jalastu, menyamainya dalam hal fi ma'nahu, dalam hal maknanya duna hurufi, tidak huruf-hurufnya. Lianna al-jurus al-ku'ud bi ma'nan wahidin, karena al-jurus dan al-ku'ud semakna, kama huwa al-mashhur, sebagaimana ini yang dikenal, wa hurufuhuma mukhtalifatun, sedangkan huruf-huruf keduanya yang menyusunnya berbeda. Wa kadza taqulu fil wuquf wal qiyam, begitu pula yang Anda katakan tentang al-wuquf dan al-qiyam, maknanya sama tetapi berbeda huruf-hurufnya. Nah, salah satunya di i'rab jelas tuqudan, ya teman. Tuh, mohon. ثلاثة فعل ماض مبني على الفتح السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب حتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل عودا مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب منصوب بال بالفعل نعم نعم كنت وقوفا تقدر الرحمن إعراب سيكون لطيان لطيان مده مده ini siap-siap yang lain setelahnya ya كنت وقوفا كنت فعل ماضي مبني على فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله كده لا كنت وتا متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وقوفا مفعول مطلق مؤكد لي مؤكد لعامله إعرابnya sudah disebut مفعول مطلق berarti dia man الفتحة الظاهرة على آخره وقوله وما أشبه ذلك dan ucapan al-musannif wa ma asbaha dzalik artinya dan semisalnya ai yaitu nahwu farihtu jadalan jadalan itu semakna dengan farahan ya jadalan sama dengan maknanya dengan farahan wa darabtuhu lakman ya dan aku telah memukul dia benar-benar memukulnya darb itu sama lakman itu semakna dengan darban lakman sama dengan darban nah maknanya ya yakni aku benar-benar telah memukul dia wa ahantuhu istiqaran wa ahantuhu istiqaran aku benar-benar telah menghinakan dia istiqaran itu semakna dengan apa maksudnya ahana iha ihana nah jadi farihtu jadalan sebabnya farihtu farahan darabtuhu lakman sebabnya darabtuhu darban ahantuhu ihtiqaran ahantu dari kata apa ini ahantu aha ahana ahana ahantu jadi ahana apa maksudnya iha ihanatan jadi ihtiqaran sebabnya dengan ihanatan naam wa nahu dhalik dan semisal dengan itu naam farihtu jadalan di Eropa jadi latihan Abdul Rahman ya? Ayo, foto. Setelah itu alif ya? Farihtu jazalan. Farihtu. Fi'il madi mabni ala sukun itisolihi. Fi'ilun, difasihkan ya. Fi'ilun. Mabni ala sukun itisolihi bidomirin raf'in mutaharrik. Wata domir mutasil. Abni ala domin fi mahali rafin abni ala ala domin fi mahali rafin fa'il jazalan maf'ul mutlak maf'ul mutlak mu'akkidun mansubun bil fi'li wa alamatun nasbihi al fathatu zahirat ala akhirih alif ahantuhu istiqara tadi ahantuhu sudah irab tadi karena juga safar kayaknya tadi haknya belum diirab ya karena ikut safar baik, kembalikan dulu sepatik مفاتة من الإعراب الهاء تدرته أنتم إعرابات يا بتبتل سمبورنا سفارنا البرد نعم هلف ها أجل يا تكيرا ها فعل ماضي ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك أنا terkadang ngajar antum pikiran anak lagi membahas sesuatu jadi dimaklumi aja tapi kadang-kadang aja kan nah Tadlah. Mabniyun ala dhommi fi mahalli rafin fa'il. Ha'u. Wal ha'u dhamirun. Mabniyun ala dhommi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Na'am. Lakman. Li'amilihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al fathatu dharat al akhiri tayyib ta'ina min hadha idhan khalasna min al maf'ul mutlaq kita beralih ke al maf'uluhi قال ابن ماجروم رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب اسم زمان يندي ناصب بتقدير في dengan menakdirkan kata في نحو اليوم والليلة وقدوه وبكره وسحرا وغدا واتمه وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينا وما اشبه ذلك dan semisalnya akan dijelaskan satu persatu maknanya dalam syarah الثالث من المنصوبات yang ketiga pada al-mansubat ظرف الزمان وظرف المكان ويسميان مفعولا فيه dan keduanya disebut maf'ul fi. Jadi maf'ul fi itu ada dharfu zaman, ada dharfu makan. Nah. Apa makna dharf? Dharf. Lingkup gitu ya. Kan di dalam gitu kan. Nah, jadi ada kalau zaman berarti lingkup waktu, kalau makan lingkup tempat. Jadi peristiwa itu terjadi di lingkup waktu itu berarti dharfu zaman. Kalau terjadi di lingkup tempat itu berarti dharfu makan. Nah, wa innama ja'alahu al-musannifu fi babin wahidin. Hanyalah sesungguhnya al-musannif menggabungkan keduanya dalam satu bab litasabuhihima ujung katanya di mana dihi kan nah litasabuhi kemudian mudhof ilainya hima litasabuhihima nah karena keserupaan kesamaan keduanya jadi digabung saja jadi satu. Nah, wa taqarubi dan kedekatan ahkamihima hukum-hukum keduanya. Baik. Wa afrada kullan bi ta'rifin yakhussu. Wa afrada dan al-musannif menyendirikan. Afrada artinya apa? Menyendirikan. Kullan masing-masingnya yakni dhorfu zaman dan dhorfu makan masing-masing disendirikan bita'rifin dengan definisi yakhussuhu yang mengkhususkannya yang baru kita baca di atas baru definisi dzarfu zaman, ya kan? Dzarfu zaman huwa. Jadi disatukan dalam satu bab. Babu dzarfu zaman wa dzarfu makan. Apa saja disatukan tadi? Ditasabuhuhuma wa taqarrubu ahkamihima. Kemudian afrada kullan bita'rifin yakhussu, kemudian dan dia menyendirikan masing-masing dengan definisi yang mengkhususkan. Nah, buktinya dzarfu zaman huwa ismuz zamanil mansubu bi taqdiri fi. Definisi khusus. Kemudian matan berikutnya akan datang, wa dzarful makani huwa ismul makanil mansub bi taqdiri fi. Jadi masing-masing diberi definisi khusus. Nah, li alla, kenapa diberi definisi khusus masing-masingnya? Li alla, agar tidak yastabiha. Li alla yastabiha. Ya. Kenapa enggak baca yastabiha? Kenapa bukan yastabiha? Mansub an, mana an? Sudah lebih ke lah ya. Li alla asalnya. Nah, li alla yastabiha, agar tidak tersamarkan ya, ahaduhuma bil akhar, salah satu dari keduanya dengan yang lain. Nah, agar tidak bercampur gitu, sehingga jadi samar, tidak membingungkan. Alal mubtadi'i, atas orang yang baru belajar nahwu. Naam. Pemula, al-mubtadi' itu pemula. Naam. Fa'amma dzarfu zamani fahuwa ismu zamani al-mansub bi taqdiri fi. Isim zaman yang ada pun dzarfu zaman adalah isim zaman yang dinasab dengan menakdirkan kata fi. Nahu safartu yaumal khamisi. Safartu fi'il dan fa'il. Ya. Yauma, ini dia dzarfu zamannya. Fa yauma dzarfu zamanin li'annahu ismun mansubun waqa'a fihi al-hadatsu, isim yang dinasab waqa'a fihi al-hadatsu, terjadi di dalamnya padanya ya peristiwa itu, di lingkup waktu itu hari Kamis. Wa huwa safar, hadats yang terjadi di hari Kamis adalah safar, yaitu safar. Nah, ditakdiri fi, dengan menakdirkan kata fi, ay safartu fi yaumil khamisi, aku telah safar di hari Kamis. Wa yauma mudafun wal khamisi mudafun ilaih. Wa mithaluhu min al-Qur'anil Majid. Dan semisal dengan contoh ini dari Quran yang agung, qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala, ucapan Allah yang maha benar, tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, di hari ini, ya, berarti kan takdirul kalam bagaimana? Takdirul kalam fil-yawmi, ya kan? Bitakdiri fi, berarti fil-yawmi, di hari ini, akmaltu lakum dinakum, ya. Di hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, kita tutup dengan mengi'rab dua contoh ini. Endaman. Sekarang bebas. Fadal. Hak. Arsil mukabir. Kabir sawb. Suwana irab tadi, agli. Suwana irab tadi kan, seperti yang menghormis ya. Tinggal pengembangannya saja. Nah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. La, safartu yawma al-khamis. Nah, kelas. Anda persiapkan yang setelahnya, anak tunjuk yang pertama. Safartu yawma al-khamis. Bisa, dong. Safartu. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم انت لو لقيت سيده بيسه كما بتوضح بده تعويض. تعويض هذا ده تعويض تنبيه. تنبيه زال لدينا بالاعراب itu aja sebenarnya. Nah, terkadang nyangkut itu karena belum terlatih. Nah, yaumal khumisi, yauma. Maf'ulun fi zarfuz zaman. Mansub, mansubun bil fi'li. Wa alamatun nasbi al fathatu zahirah ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa kun ilayh. Majrurun bil mudhaf alamatu jarri. Al-kasratu zakhirat ala akhirih. Ya kan? Mudah. Hah. Ayat sabar. Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oh. What? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma zarfu zaman mansubun bil fi'li ba'da. Wa alamatu nasbi al-fathatu zakhirat ala akhirih. Akmaltu. Naam. Akmal. Litisalihi bidomiri rafi. Ketika di Arab, dibuang taknya ya. Karena itu tadi jadi akmal. Nah, gitu. Litisalihi bidomiri rafi mutaharrik. Ini fasihkan ya. Fi'lun madin beri tanwin. Nah. Litisalihi bidomiri rafi mutaharrik. Nama lam nali Arab. Wata. Domirun mutasilun mabniyun ala dhommi fi mahalli rafin fa'il. Alam harfu jarrin mabniyun ala al-fathhi la mahallahu min al-i'rab. Al-kaf domirun mutasilun mabniyun ala dhommi fi mahalli jarrin bi harfi jar. Wal mim alamatun lil jam'i zukur. Dinakum. Baqiya wal jar wal majrur fi'li aidan. Ayo mutalliq bil fi'li. Tayyib. Dinakum. Nah. Mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala dhommi fi mahalli jarrin bil mudhaf wal mim alamatu jam'i dzukur. Tayyib. Jazakumullah khairan. Tafaddalu subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam.